Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadillah fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita pada malam ini dari kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah hadis yang ketiga tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, itu hadis Ubadah ibni Shamit. Kita telah membaca sebagian dari penjelasan makna hadis pada kalimat wa alla munazi'al amra ahlahu, dan kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami agar kami tidak melepaskan urusan kekuasaan ini dari orang yang Allah telah berikan kepadanya, yakni tidak akan melakukan munazaah, melepas ketaatan, mendengar dan taat dari pemimpin. Barakallahu fik. Setelah itu kita masuk pada kalimat berikutnya, illa antarau, illa antarau kufran bawahan. Kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalian melihat dari pemimpin kalian yang pertama kufran bawahan, kalian betul-betul melihat kekufuran yang nyata. Indakum fihi minallah burhan, dan pada sisi kalian pada perkara yang kalian lihat itu dari sisi Allah ada burhan, ada dalil yang qat'i, betul-betul dalil yang sahih yang menetapkan kufurnya perbuatan itu. Bukan dalil yang dhaif, tapi bukti yang nyata, dalil yang kuat, sahih, perbuatan itu perbuatan yang kufur. Barakallahu fikum. Dalam kalimat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan salah satu syurut. Ada tiga syarat. Idza ra'aina hada. Apabila kita melihat tiga syarat ini, wa tahta syuruti salasah, dan di bawah tiga syarat inilah, hina idin nunazi'ul amra ahlah, kita boleh melepaskan urusan ini dari pemiliknya. Wa nuhawil izalatahum, dan kita boleh berusaha, nuhawil, kita berusaha melenyapkannya, menyingkirkannya, an wilayatil amr, dari kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, lakin disurut salasah. Jadi sekali lagi ada tiga syarat. Ada tiga syarat dalam hadis ini. Kondisi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memperbaiki kondisi kaum muslimin ketika melihat pemimpin yang melakukan kufron bawah. Barakallahu fik. Apa tiga syarat itu? Yang pertama, antarau, jika kalian melihat. Maksudnya apa? Fala buddha min ilmin, harus berupa ilmu. Melihat, betul-betul melihat bahwa perbuatan tersebut perbuatan kekufuran, harus dengan ilmu. Mujarradudzon la yajuz al-khuruj 'alal a'immah, semata-mata don, praduga, perkiraan tanpa bukti, cuma praduga-praduga ini, la yajuzul khuruj, tidak boleh keluar melawan pemimpin untuk merubah keadaan, untuk melenyapkan kondisi pemimpin yang berbuat kekufuran tadi. Tayyib, la budda an na'lama, haruslah seorang itu, barakallahu fik, ketika melakukannya, la budda an na'lama, betul-betul kita tahu. Informasi betul-betul valid. Berita dipertanggungjawabkan. Bukan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul-betul ilmu yakin. Barakallahu fik. Karena di zaman sekarang kami ingatkan, banyak suatu berita yang itu jadi ilmu. Sehingga setiap berita ini harus diteliti. Apalagi yang membawa berita para wartawan. Dan kita tidak tahu muslim atau kafir. Kalaulah muslim, fasik atau bukan. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Kalau datang orang fasik membawa sebuah berita, teliti, teliti. Diteliti alamatnya, channelnya, siapa adminnya. Teliti betul. Karena ini berkaitan urusan besar negara kaum muslimin. Urusannya urusan besar keamanan kaum muslimin. Jangan-jangan orang komunis atau orang-orang ateis, jangan-jangan orang-orang kafir yang ingin mengacaukan negara kaum muslimin, atau jangan-jangan orang Syiah Rafidhah yang sedang mengacaukan negeri kaum muslimin ahlu sunnah. Harus betul-betul la budda an na'lam. Ini yang pertama. Karena HP yang ada di tangan antum selalu membawa berita-berita. Ada berita yang dipertanggungjawabkan, ada berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Barulah berita, apakah setiap berita harus disebarkan? Harus tahu siapa yang akan kita berikan berita itu, bermanfaat apa tidak. Ini di zaman sekarang, negara kita yang mayoritas kaum muslimin betul-betul harus dijaga. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah, orang yang terdepan mengamalkan ayat ini, in jakum fasikum binaba'in fatabayyanu. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua kata Syekh, anak lama kufran la fisqan, agar kita mengetahui bahwa perbuatan itu perbuatan kufur, bukan kefasikan. Al-fusuq mahma fasaqa wulatul umur la yajuz al-khuruj alaihim. Kefasikan sekalipun, bentuknya apapun kefasikan yang dilakukan oleh wulatul umur, la yajuz al-khuruj alaihim. Tidak boleh keluar membawa senjata memberontak melawan mereka. Contohnya apa? Apa contohnya perbuatan fasik? Lau syaribu al-khamra. Kalau seandainya mereka itu minum khamr, khamr haram. Yang minum khamr melakukan dosa besar. Walau zanu, kalau mereka berzina, zina dosa besar, perbuatan fasik. Lau bala munas, kalau mereka mendolimi orang, perbuatan dolim juga perbuatan kefasikan. Mencuri, korupsi misalnya. Maka kondisi seperti ini, la yajuzu al-khuruju alaihim. Tidak boleh keluar membawa senjata melawan mereka. Baik, tidak boleh memprovokasi kepada kaum muslimin, ayo kita keluar lawan penguasa, mereka minum khamr berzina. Bisa, boleh. Kenapa? Ini perbuatan fasik. Ayo kita lawan penguasa kita yang korupsi 1,M misalnya. Akhirnya negara kacau hanya gara-gara urusan 1,M. Perbuatan mencuri fasik. Barakallahu fiik. Lakin, namun kata Syekh, idza ra'aina. Namun apabila kita melihat, mengetahui dengan betul, kufran sharihan yakunu bawaha, perbuatan kekufuran yang sharih, jelas dan nyata, maka itu menjadi kufran bawah, jelas kekufurannya. Itu barakallahu fik syarat yang kedua. Syarat yang pertama apa tadi? Harus betul-betul dengan bukti ilmu, perbuatan yang kita lihat betul-betul di atas ilmu. Yang kedua, kita melihat perbuatannya itu kekufuran, bukan kefasikan. Dan yang ketiga, al-kufru al-bawah. Apa kufru al-bawah? Kekufuran yang nyata. Wahada maknahu al-kufru sharih. Dan ini maknanya adalah kufur yang sharih, jelas. Tidak bisa ditakwil lagi. Jelas itu perbuatan kufur. Tidak ada takwil. Al-bawah syai'ul bayyin zahir. Adapun bawah maknanya itu sesuatu yang jelas, nyata. Bayyin, jelas, zahir, nyata, konkret. Ya di sini amma ma yahtamilu at-ta'wil fala yajuzul khuruj alaihim. Adapun perbuatan kufur yang nyata namun yahtamilu ta'wil. Apa itu yahtamilu ta'wil? Bisa dibawa kepada kemungkinan, bisa ditakwil. Maka tidak boleh khuruj alaihim. Barakallahu fik. Apa itu contohnya? Disebutkan ucapan yang nyata, ucapan yang kufur, tapi masih belum sampai tingkatan kufur. Masih ingat hadis orang yang bertobat, lalu Allah Ta'ala sangat bergembira melihat orang yang bertobat. Sehingga orang yang bertobat digambarkan orang yang suatu saat berjalan, di tengah perjalanan kendaraannya hilang. Tiba-tiba di saat sudah berputus asa, mau pulang kembali jauh, mau melanjutkan jauh, tinggal menunggu kematiannya. Saat dia sedang beristirahat, tiba-tiba datang kendaraannya. Masih utuh barang bawaannya, bekalnya. Sampai akhirnya dia mengatakan, dia mengucapkan bahwasanya, mengucapkan kalimat yang kelihatannya kufur. Namun sesungguhnya itu bukan perbuatan kufur. Ya. Ucapan yang dilakukan, ucapan tersebut, ucapan yang namanya kufur, tapi bukan kufur. Hadis sudah lewat, kata para ulama. Jadi orang tersebut zahirnya mengucapkan kufur, namun karena dia itu sangat gembira, dia terpleset, tidak sengaja. Keterplesetan dia, tidak sengajanya dia mengucapkan perbuatan kufur, ucapan kufur, tidak menjadi kufur. Namanya takwil. Karena dia sangat saking gembiranya salah ngomong. Namanya takwil. Jadi tidak lagi bisa ditakwil. Betul-betul sharih itu ucapan perbuatan kufur. Ya nilau qadarna annahu fa'alu syai'an nara annahu kufra annahu kufrun lakin fihi ihtimal annahu laisa bikufrin. Yakni maksudnya kalau kita mampu melihat mereka melakukan sesuatu yang kita lihat annahu kufrun, itu perbuatan kufur, namun fihi ihtimal, ada ihtimal annahu laisa bikufrin, ternyata itu belum sampai tingkatan kufur. Fa'innahu la yajuz, maka hal itu tidak boleh. Atau orang yang dipaksa, ya, mukrih, ya, mukrih. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, lihat, seorang hakim, dia ngerti hukum Islam. Dia harus memutuskan suatu hukum, namun sesungguhnya dia dipaksa. Harus memutuskan A. Dia sesungguhnya tidak ridho. Dia sesungguhnya menangis. Namun karena sudah pada posisi seperti itu, dia betul-betul dipaksa dan terpaksa. Illa man ukrih. Orang seperti ini tidak dihukumi apa? Kufur. Seperti sahabat yang dipaksa mengatakan hubal, hubal. Yakni ketika dia masuk Islam oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, disuruh mengucapkan ucapan kufur. Siksaan yang luar biasa, ya. Terpaan penderitaan yang luar biasa, sehingga dia keluar kalimat yang zahirnya kufur. Namun kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Di sini ihtimal, sehingga seorang tidak boleh langsung memberikan vonis kufur. Harus dipelajari, harus diteliti, dan ini tugas para ulama yang mutqin dalam bab ini. Barakallahu fikum, fa innahu la yajuzu an nazi'ahum. Maka yang seperti ini, yakni kufur yang masih ada ihtimal tadi, maka tidak boleh bagi kita untuk melepas atau keluar dari mereka. Wa nawallau wa nuwallihim matawallau. Kita berpaling dengan apa yang mereka telah berpaling. Lakin idza kana bawahan shariha, namun apabila hal itu perbuatan yang nyata jelas, mislu law anna waliya min wulatil umur qala li sya'bihi, perbuatan kufur yang shariih bawah. Apa contohnya? Kalau ada wali pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, qala li sya'bihi, dia menyampaikan kepada rakyatnya, innal khamra halal, sesungguhnya khamr itu halal. Nah, ini tidak bisa ditakwil karena sudah jelas. Israbu masyi'tum, silakan minum sesuka kalian. Itu ucapan yang shorih kufur. Wa innal liwato halal, talawatu liwat itu halal. Homo, lesbi itu halal. Silahkan kalian melakukannya. Bima syi'tum, biman syi'tum, dengan orang yang kalian mau. Ucapan kufur. Wa inna zina halal, isnau biman syi'tum. Zina itu, perbuatan zina itu, dia katakan halal. Berzinalah dengan orang yang kalian inginkan. Ucapan kufur. Pada kufran bawah ma fihi iskal. Ucapan seperti ini, ucapan kufur yang nyata, tidak ada iskal, tidak ada kesulitan untuk dipahami. Itu ucapan menyelisi Al-Quran, menyelisi hadis. Quran, hadis, ijma' mengatakan khamr haram, liwat haram, zina haram. Kok dia mengatakan halal? Hada yajib ala ra'iyah, dan ini wajib bagi rakyat kaum muslimin, an yuziluh bikulli wasilah, mereka hendaklah melenyapkan dengan segala cara semampu mereka. Bil qatl, bisa dengan sampai pada tingkatan qatl, ini amar ma'ruf nahi munkar. Di anna hadza kufrun bawah, karena ini kekufuran yang nyata. Namun ingat, tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sehingga Syaikh bin Baz di dalam fatwanya ketika menjelaskan hadis ini, ya, beliau mengingatkan, taruhlah ini amar ma'ruf nahi munkar, merubah kemungkaran. Orang ini sudah berucap ucapan kufur. Baik, kita amar ma'ruf nahi munkar, kita lenyapkan saja. Baik. Kaidah amar ma'ruf nahi munkar, kata Syaikh bin Baz, wal qaidah syar'iyyah al-mujma' 'alaiha, kaidah syariat yang telah ijma' kaum muslimin di atasnya. Apa itu? Annahu la yajuzu izalatus syarr bima huwa asyarr minhu. Kaidah annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh. Kata Syaikh bin Baz rahimahullah, annahu la yajuz izalatus syarr, tidak boleh melenyapkan kejelekan. Ini pemimpin yang sangat jelek mengucapkan kalimat kufur. Kita akan rubah dengan pemimpin yang lebih baik. Baik. Tidak boleh melenyapkan kejelekan, bima huwa asyar minhu, bima huwa asyaru minhu, dengan perkara yang akan jadi lebih jelek lagi. Dengan perkara yang itu lebih jelek. Bal yajibu, kata Syaikh bin Baz, bal yajibu, daru syarri bima yuziluh au yukhaffifuh. Bahkan yang wajib, kata beliau, daru syar, menolak kejelekan, bima yuziluh, dengan perkara yang bisa melenyapkannya. Bagaimana caranya supaya ini lenyap? Au yukhaffifuh, atau diperkecil kejelekannya, diperingan kejelekannya. Itu kaidah syariah, sehingga tidak boleh darul syar bisyar aksar, tidak boleh menolak kejelekan menimbulkan yang lebih jelek. Tidak boleh antum mau melawan mereka yang berucap-ucapan kufur, mengambil senjata. Senjatanya apa antum? Pisau dapur. Mereka senjatanya apa? Senjata otomatis. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Dan tidak berhasil antum. Berarti bukan itu caranya. Apalagi cuma modal batu di jalan. Terubah pemimpin. Kita demo ambil batu di jalan-jalan. Apa yang terjadi? Kekacauan negara. Dan ini bukan cara Ahlus Sunnah. Bahkan Syekh bin Baz di dalam nasihatnya kepada para tuat, masih dalam pembahasan hadis ini yang dibawa oleh Syekh Utsaimin, beliau menasihati kepada para tuat, fal wajib alal huyurin lillah wal tuat al huda ayal tazimu bi hududis syar'i. Bahkan yang wajib bagi para orang-orang yang cemburu karena Allah, kita cemburu dengan agama Allah, dengan agama tauhid dan sunnah, wa ala du'at, dan kepada para da'i-da'i al-huda, petunjuk, ayyal tazimu bi hududi syara', selalu berjalan di atas batas-batas syariat. Wa ayunasihu, lihat, menasehati. Yang kedua, da'inya berjalan dengan jalan syariat yang lurus, dan da'i-da'inya itu yunasihu man wallahu allahul umur bil kalami tayyib, menasehati pemimpin dengan kalimat yang baik, bukan kalimat cercaan, makian, celaan, hujatan, bukan, kalamu tayyib wal hikmah, dan penuh dengan hikmah. Wal uslub al hasan, lihat, metode yang baik. Ini, dengan cara ini, menasehati dengan kalimat yang baik, dengan hikmah, dengan uslub yang hasan, hatta yuksira al khair wa yukillu syar, akan banyak kebaikan, akan sedikit kejahatan. Masya Allah. Atau melihat bagaimana perjuangan Syekh bin Baz, dengan waktunya, dengan ilmunya, terus menasehati, nasihat-nasihat kepada pemimpin. Masya Allah, menjadi seorang mufti. Ilmunya bermanfaat kaum muslimin. Penguasanya juga masya Allah banyak mengambil faedah ilmunya. Du'at ilal khair. Seharusnya kita mencontoh imam kita. Bukan seperti para provokator yang turun di jalan-jalan, mimbar-mimbar, na'udzubillah min dzalik, yang muncul adalah kejelekan, bukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, itu tiga syarat, dan Syekh menambah syarat yang keempat. Asyartu rabi', syarat yang keempat. Apa itu? Indakum fihi minallah burhan. Di sisi kalian, fihi, pada perkara itu, dari sisi Allah ada burhan, ada bukti. Maksudnya apa? Ya'ni indana dalilun qati'un. Di sisi kita ada dalil yang qat'i, yang pasti. Ala anna hadha kufrun, bahwa perkara yang kita lihat, perkara yang dilakukan pemimpin, itu perbuatan kufur. Fa idza kana ad-dalilu dha'ifan fi subutihi, apabila karena adalah dalil yang menunjukkan itu dalil yang dhaif, lemah di dalam penetapannya, ya, au dhaifan fi dilalatihi, atau lemah di dalam pengambilan dalilnya, dalilnya lemah atau lemah dalam pengambilan dalil, apa yang disebut oleh Syekh, fa innahu la yajuzul khuruj alaihi, tidak boleh keluar memberontak kepada mereka. Kenapa? Li'annal khuruja fi syarrun katsirun jiddan wa mafasidun 'azimah. Karena keluar melawan penguasa yang ibadallah, syarrun katsir, kejelekan yang sangat banyak yang muncul. Wa mafasidun 'azimah, dan kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Ya. Dulu di negeri Aljazair, dulu ketika kaum muslimin di sana berhasil menguasai sekian kursi di parlemen, ketika mereka membayangkan ingin menerapkan apa yang mereka inginkan, apa yang terjadi? Akhirnya penguasa dari militer tidak terima. Maka kaum muslimin yang tadinya aman, tenang, belajar, tidak menjadi aman. Yang keluar dari rumah ke masjid, ditembak. Bayangkan. Oleh penguasa. Ya. Kenapa ya ibadallah, ini padahal sudah pada posisi yang para politik itu sudah pasti berhasil. Lalu bagaimana kalau dengan bentuk-bentuk yang lebih jelek dari itu, akan muncul kerusakan yang lebih jelek. Kita tidak bisa lagi aman, tenang, beribadah kepada Allah. Pemimpin tidak lagi mengayomi, membimbing kaum muslimin. Karena kaum muslimin, barakallahu fikum, bermudah-mudah dalam mengkafirkan penguasanya tanpa ada bukti. Ya. Apalagi cuman video, ini lihat ini videonya. Lihat nih gambarnya. Permainan video, permainan gambar bisa diotak-atik. Wajah bisa diganti dengan wajah orang lain dan sejenisnya. Suara bisa diganti dengan suara orang. Lihat ini suaranya. Permainan ya ibadallah. Bertanya kepada ulama. Jangan melihat, menghakimi sendiri. Pemimpin adalah dhillullah. Orang yang menaungi manusia di muka bumi ini, kebaikan yang Allah pilih mereka. Jadi harus dengan dalil yang qati', bukan berita-berita hoak. Fadhi in syi'tum fakulu salasatu syurut, wa in syi'tum fakulu arba'. Maka di sini kalau antum berkehendak, ucapkan tiga syarat. Atau jika antum berkehendak, ucapkan empat syarat. Antara kufran bawah indakum fihi minallahi burhan, hadihi arba'atu syurut. Jika kalian melihat kekufuran yang nyata di sisi kalian, padanya dari sisi Allah ada bukti yang nyata. Empat syarat. Wa idza ra'ayna hadza mathalan fala yajuz. Kalau kita melihat empat syarat ini, misalnya ya, tidak boleh munasah. Lihat. Tidak boleh. Langsung. Hatta takuna ladaina kudrah. Sampai kita memiliki kemampuan. Ala izahatihi, untuk melenyapkannya. Kita melenyapkan tidak punya kekuatan. Apa maknanya? Fa ilam yakun ladaina kudrah fala yatajuzu almunasah. Kalau kita tidak punya kemampuan, baik, maka tidak boleh melepas kepemimpinan itu. Li'annahu rubbama idza naza'na wa laysa 'indana qudrah yaqdi 'alal baqiyati shalihah wa tatimmu sayfaratihi. Sebab bisa jadi apabila kita melawan, melepas ketaatan kepada pemimpin, keluar melawan mereka, sedangkan laisa indana kudrah, tidak ada kemampuan, ya, untuk menggulingkan, yang itu akan menjadi sebab tayyib hilangnya kebaikan-kebaikan yang lain. Watatimu sayyaratihi, dan akan semakin sempurna pemimpin itu menguasai kejelekan kepada kaum muslimin. Barakallahu fik. Tadinya cuma satu perbuatan kufur, minum khamr, dia katakan halal. Ketika antum ingin melawan tidak punya kekuasaan, hanya antum akan mendapatkan kejelekan yang lebih besar dari itu. Makanya harus betul-betul memiliki kekuatan. Fahadih syurut, syurutun lil jawaz aw lil wujub. Maka syarat-syarat ini, syarat yang menunjukkan boleh atau wajib. Maksudnya apa? Wujubu khuruj ala waliil amr, kewajiban keluar kepada pemimpin. Lakin bisyartin ayakuna ladina kudrah, namun dengan syarat kita punya kekuatan. Wa ilam yakun ladina kudrah fala yajuzu khuruj. Kalau tidak ada kemampuan, tidak boleh keluar melawan pemimpin tersebut. Li anna hadha min ilqa'in nafsi fitahlukah. Ini maknanya melemparkan diri kepada kebinasaan, namanya bunuh diri. Kalau begitu, ai faidatun idza kharajna ala hadhi walil amr ra'aina indahu kufan bahwa indana fi min Allah burhan wa nahnu la nukhriju ilaih illa bisikinil batbah. Kalau begitu, enggak ada faidahnya. Ayu faidatin, apa faidahnya? Kita keluar melawan pemimpin ketika melihat kekufuran yang nyata, ada bukti dari sisi Allah, sedangkan kita tidak keluar kecuali membawa bisikinil matbah, pisau dapur. Senjata antum pisau dapur. Tayib. Wa huwa ma'ahu dababah wa rasasah. Sedangkan pemimpin itu memiliki tank-tank, dababah, tank-tank, dan senjata-senjata otomatis, ya, rosasah, senjata-senjata yang otomatis. Kalau begitu, la faidah. Tidak ada faidahnya antum keluar membawa kayu, membawa kayu, atau membawa batu, atau membawa batu, pisau dapur tadi. Wa makna hadza idza kharajna linaqtula anfusana. Kalau begitu, kalau antum melawan, sama saja membunuh diri-diri antum. Nah, na'am labudda antatahayyal bikuli hilah. Na'am, kita berusaha memperbaiki segala upaya. Alal qobo' alaih wa'ala hukmih. Lakin bisyurut al-arbah alladhi dhaqaruhan nabiyyu alaihi assalatu wassalam. Namun dengan syarat empat tadi yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, antara kufran bawah indakum fihi minallahi burhan. Arafna fi masabak. Kalau begitu kita sudah tahu, sebagaimana penjelasan yang sudah lewat, haqqu ulatil umur ala ra'iyah, hak waliul amr kepada rakyatnya. Walakin bagia annaqul fama haquna ala ulatil umur. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan lain waktu dari penjelasan hadis ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.